Saya mau berduet netizen bersama dengan the king of panturanya Indonesia. Disapa dulu semuanya yang ada di Brebes. Brebes, selamat pagi. Nyanyi sama-sama siang. Ya RML. Reuni Ekstrem Jabar Angkatan 2014. Kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Mas Sode, sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Darimu iya. Rindu takkan terkian. Ekstrem Japan. Ekstrem Japan. Jodoh takkan kau selalu ku cinta walau kau bersama. Terima kasih. Terima kasih Extreme Japan.